Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fama'asyir al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah, pada sore hari ini tanggal 22 Ramadan 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 7 Juni 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di Masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita dalam pembacaan sebuah risalah karya dari Syekhuna Al-Allamah Abdullah Ibn Abdurrahim Ibn Husain Ibn Mahmud As-Sa'di Thumma Al-Bukhari Hafidhahullahu Wara'ah. Sebelum kita melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin, ingin saya nukilkan ucapan dari Al-Allamah Faqihul Asr Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin yang memberikan wejangannya kepada kita semua dalam menghadapi 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Berkata beliau alaihi rahmatullah di dalam syarah Riyadus Salihin jilid yang kelima, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatafarragu lil ibadah fil ashril awakhir min Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang pribadi yang fokus tafarruq dalam amalan-amalan ibadah, terkhusus pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wa yuhyil laila kullahu, dan beliau adalah seorang yang menghidupkan seluruh malam dari 10 terakhir tersebut. Bita'atillah, menghidupkan malamnya dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan pada mukaddimah yang kemarin apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, seorang yang mendapati 10 hari terakhir dari bulan Ramadan menghidupkan malamnya dengan berbagai macam model amalan ketaatan. Apakah dengan membaca Al-Quran, atau mungkin dengan bersadaqah, atau mungkin dengan sholat, atau mungkin dengan amalan-amalan lain yang intinya adalah wujuhul khair, alamat-alamat kebaikan yang dia kerjakan dan dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan soleh, ketaatan kepada Allah, cakupannya sangatlah luas, seperti yang telah kita ketahui definisi amalan soleh dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah. Semua amalan, apakah itu amalan al-lisan, lisan kita, atau amalan hati, qalb, yang mendatangkan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah cakupan luas dari amalan-amalan ketaatan. Sehingga ketika kita berhusnudzan saja kepada tetangga kita di 10 hari terakhir, sekian banyak syubhat yang masuk untuk kita menggibahi, akan tetapi kita memberikan uzur, mengedepankan husnudzan kepada saudara kita tersebut, itu adalah bagian dari amalan soleh, bukan hanya amalan yang zahir. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, fahadha minal judi bin nafsi. Ini adalah bentuk al-judi bin nafsi, kedermawanan untuk diri kita sendiri. Kita melakukan amalan soleh, amalan ketaatan, kitalah yang akan mendapatkan untungnya. Ini yang beliau jelaskan sisi pertama. Tapi kita jangan sampai lupa pada sisi yang berikutnya, sisi yang kedua. Kata beliau, lakinnahu, akan tetapi hakikatnya adalah judun fi haqqillahi azza wa jal. Ini adalah kedermawanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hambanya. Jadi bukan hanya kedermawanan tersebut dilihat yang akan mendapatkan pahalanya, yang akan mendapatkan buahnya, yang akan memetik hasilnya nanti adalah hamba-hamba yang melakukan amalan tersebut. Naam, itu adalah sisi pertama. Tapi jangan sampai kita lupa sisi yang kedua. Ini adalah bentuk jud, kedermawanan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seluruh hambanya yang mengamalkan amalan-amalan tersebut. Wallahu huwalladzi yamunnu 'ala may yasha'u min 'ibadihi. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmatnya kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Dipilih fulan, allan, khallan untuk dia bisa menghidupkan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, sehingga dia nanti akan memetik buahnya yang ujungnya dia akan masuk dan merasakan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi lain yang harus diingat adalah itu adalah bentuk karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza manna 'alaika bil 'amal falahul minnah. Apabila kita semua mendapatkan kemudahan, mendapatkan karunia untuk mudah beramal ketaatan, mudah melakukan salat tarawih, mudah melakukan qiraatul Qur'an, mudah mentadabburi ayat-ayat Allah, mudah bersedekah dan yang selainnya dari amalan-amalan ketaatan, falahul minnah. Keutamaan pun akan dirasakan oleh beliau, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yamunnu 'alaika bil amal awwalan. Yang pertama kali Allah lakukan, Zat yang Maha Rahmah ini adalah memberikan karunia kepada kita, memberikan nikmat kepada kita untuk mudah beramal saleh. Yang kedua, tsumma yamunnu 'alaikum biqabulihi tsaniyan. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia pula ketika amalan-amalan tersebut akan diterima di sisinya kelak. Karena amalan-amalan soleh yang kita kerjakan hanya ada dua kemungkinannya, tidak ada kemungkinan yang ketiga. Apakah yang pertama amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menambah beratnya timbangan-timbangan kebaikan kita kelak, atau kemungkinan yang kedua amalan tersebut ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekian sebab. Apakah karena kita melakukan riya pada amalan tersebut, ataukah sum'ah, atau ada tendensi-tendensi duniawi, maka amalan tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mardudun, tertolak, dan tidak ada ihtimal atau kemungkinan yang ketiga. Maka ketika kita sudah mudah melakukan amalan soleh, mudah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah mentadabburinya, mudah mengisi waktu-waktu dengan kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka karunia yang kedua yang setelahnya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan tersebut. Maka dari dua sisi ini kita harus mengetahui, sisi yang pertama kedermawanan untuk diri kita sendiri karena kita yang akan memetik hasilnya, dan hakikatnya adalah kedermawanan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu tercabang menjadi dua. Yang pertama adalah karunia, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan mudah mengamalkan amalan-amalan soleh, dan kedua adalah ketika amalan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ikhwati fillah ya ra'akumullah, sebagian para immatus salaf ketika setelah melakukan amalan soleh, bahkan ini warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian para immatus salaf mereka bersedih ketika selesai membaca Al-Quran, selesai mentadabburi ayat-ayatnya, selesai melakukan sholat-sholat wajib, sedih. Ditanyakan kepada salah seorang dari mereka, kenapa engkau bersedih wahai imam? Yang menyebabkan mereka a'immatus salaf bersedih adalah kekhawatiran, apakah amalan ini yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah ataukah tidak. Dan tidak ternukil dari, atau ternukil dari sebahagian mereka, bahwasanya ketika keluar dari bulan Ramadan, banyak dari mereka yang menangis di tengah-tengah muslimin yang sedang berbahagia menghadapi Idul Fitr. Akan tetapi tidak sedikit dari mereka menangis karena kekhawatiran tersebut. Apakah amalan yang selama ini mereka lakukan pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan, ataukah puasa di siang harinya, diterima, makbul di sisi Allah ataukah tidak. Maka kekhawatiran inilah yang perlu kita miliki dalam rangka mengikuti jalur-jalur yang telah mereka telusuri. Begitu pula seperti yang telah saya isyaratkan, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada amalan sholat fardu, misalkan sholat-sholat wajib diantara zikir yang beliau alaihi salatu wasalam ajarkan kepada kita adalah lafaz al-istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim selama 3 kali atau sebanyak 3 kali diulangi. Salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama kita adalah kekhawatiran apakah amalan sholat yang telah kita kerjakan tadi akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kita memohon ampun harapannya adalah amalan-amalan tersebut atau sholat tadi diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hikmah yang lainnya seperti yang kita ketahui bersama, lafaz istighfar tersebut untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi ketika kita melakukan sholat tadi. Wallahu a'lamu bissawab. Kita lanjutkan ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang telah kita baca dari pertemuan kemarin. 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kisah Abdullah bin Amr ibn al-As ketika ditanya oleh seseorang bagaimana sifat Nabi alaihi salatu wasallam yang termaktub di dalam kitab Taurat. Dijawab oleh beliau, dan akhirnya pada riwayat tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dipersaksikan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya beliau telah menunaikan amanah, beliau telah menyampaikan risalah, dan itu adalah apa yang terkandung dalam surah Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini kata Allah Jalla wa'ala, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agama kalian, yakni Al-Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan kenikmatan-kenikmatanku kepada kalian. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku telah rela, telah ridha Islam adalah agama keyakinan bagi kalian wahai muslimin. Begitu pula hadis yang kedua, tatkala para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mempersaksikan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam telah menunaikan amanah tersebut, telah menyampaikan risalah yang ada, dan telah menasihati mereka sahabat-sahabat Rasul untuk terus berada di jalur ketaatan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam di akhir hadis ini mengatakan, Allahumma syahad, sebanyak 3 kali, ya Allah persaksikanlah bahwasanya yang di bumi pun sahabat-sahabat yang bersama denganku juga mempersaksikan bahwa aku telah menunaikan amanah dari engkau ya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula riwayat yang datang dari Ibnu Jarir At-Tabari alaihi rahmatullah dengan sanad yang hasan bahwasanya seorang pernah mendatangi Abul Aliyah. Hadis ini dikenal dengan hadis mauquf yang berasal dari ucapan tabi'in Al-Imam Rufai ibn Mihran, dan menanyakan apa itu jalan yang lurus, apa itu siratul mustaqim. Kemudian dijawab oleh Abu Aliyah, siratul mustaqim adalah jalan yang pernah ditelusuri oleh Nabi dan 2 sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar. Kemudian jawaban tersebut ditakkid untuk mengetahui al-haq yang ada padanya kepada Al-Imam Al-Hasanul Basri, dan beliau menjawab setelah mendengarkan jawaban dari Abu Aliyah, sadaqa Abu Aliyah wa nasah, Abu Aliyah telah benar dalam jawabannya dan telah menasihati engkau wahai penanya. Begitu pula kita telah membaca komentar atau ta'liq dari Syekh Al-Bukhari hafizahullah wara'a, dan kita berhenti pada ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Insyaallah taala akan kita bacakan kalam nafis, kalam yang ucapan yang sangat berharga sekali dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah pada pertemuan ini. Berkata Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari fi risalatih, wa min ajmali man takallama an kamali hadhihi syariati, di antara yang berbicara, di antara mereka-mereka yang menjelaskan tentang kesempurnaan syariat Islam ini adalah Al-Imam Al-Humam Syekhul Islam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala fi kitabihin Nafi'il Mati' I'lamul Muwaqqi'in. Di antara mereka yang menjelaskan sempurnanya syariat Islam dari kalangan para a'immah adalah Al-Imam Al-Humam. Al-Humam maknanya adalah As-Sayyid As-Syuja', gelar yang diberikan oleh para ulama, termasuk para ulama al-mu'arrikhin di dalamnya kepada Al-Imam Ibnu Qayyim, karena beliau memang terkenal sebagai seorang pemimpin dan terkenal sebagai seorang yang sangat pemberani. Al-Humam memiliki makna As-Sayyidu As-Syuja'u. Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah Al-Jauziyah di dalam karya beliau yang berjudul I'lamul Muwaqqi'i. Bisa dilihat pada ta'alik yang ada, halaman ke-517 pada jilid yang ke-6. Qala rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah mengatakan fali risalatihi umumani mahfuzani. Dalam risalah Nabi alaihi salatu wassalam terdapat dua hal yang umum. Dua keumuman yang mana dua hal tersebut akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. La yatatarraq ilaihima takhsisun. Tidak ada kekhususan yang hinggap atau yang ada pada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umumun, keumuman yang pertama adalah binisbati ilal mursal ilaihim. Keumuman yang pertama yang akan senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jal adalah keumuman yang dilihat dari sisi al-mursala ilaihim, yaitu umat Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi diutus kepada seluruh umat al-Arab wal-Ajam, bangsa Arab dan bangsa bukan Arab. Begitu pula ar-rijal wan-nisa, beliau diutus untuk laki-laki dan para wanita. Beliau diutus al-kibar was-sighar, untuk anak kecil dan dewasa, seluruhnya tanpa terkecuali. Ini keumuman yang pertama. Beliau diutus untuk alamin, semesta alam, tanpa ada pengecualian. Sehingga dari sini kita bisa meluruskan pemahaman beberapa pihak yang menyangka bahwasanya risalah Nabi ini hanya diutus untuk bangsa Arab. La, ini sebuah kesalahan. Karena risalah Nabi alaihi salatu wassalam la yatatarraq ilaihi takhsis, tidak ada kekhususan. Khusus bangsa Arab, khusus Ajam, tidak ada. Khusus bangsa Quraisy misalkan, enggak ada. Risalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam umum kepada siapa saja. Ini keumuman yang pertama. Keumuman yang kedua, umumun binisbati ila kulli ma yahtaju ilaihi man bu'itha ilaihi fi usuliddin wa furu'ihi. Keumuman yang kedua bisa dilihat dari sisi kullu ma yahtaj, apapun yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dibutuhkan oleh umat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi keumuman yang pertama, Nabi diutus kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Kemudian keumuman yang kedua, risalah, bentuk agama, bentuk keyakinan yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam pun umum, mencakup semua hajat, seluruh kebutuhan yang dimiliki oleh para umat tersebut, yang dimiliki oleh manusia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hajat apapun, kebutuhan apapun yang mereka inginkan atau yang mereka butuhkan sudah ada di dalam risalah yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah hajat tersebut dalam bingkai usuliddin, yakni pokok-pokok ajaran agama, ataukah furu'nya, ataukah cabang-cabangnya? Perkara-perkara besar dalam agama ini seperti misalkan usuluddin, contohnya adalah arkanul Islam, arkanul iman. Semuanya ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah bahagian furu', bahagian cabang-cabang dari itu semua. Contoh misalkan as-shaddin adalah iqamus shalah. Di sana ada furu'nya dari as-shalah ini, ada di sana yang namanya salat nawafil, salat-salat sunnah, ada ar-rawatib, ada jumlah-jumlah rakaat, ada sunnah-sunnah, ada rukun-rukun di dalam salat. Ini furu' dalam usul yang ada di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau farisalatuhu kafiyatun syafiyatun la tuhwiju ila siwaha. Maka risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kafiyah, telah cukup, mencukupi apa yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah, dibutuhkan oleh umat Nabi alaihi salatu wasallam. Syafiyah, mencakup keseluruhan tanpa ada yang terkecuali. La tuhwiju ila siwaha, sama sekali tidak membutuhkan dari yang selainnya. Kedengaran? Masih? Tambah deras saja. Maka risalah Nabi SAW kafiyah syafiyah, secara sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun, dan tidak membutuhkan apapun dari selain sunnah Nabi SAW. Wala yatimmu al-imanu bihi illa bi'itsbati umumi risalatihi fi hadza wa hadza. Dan keimanan seorang muslim, keimanan seorang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan sempurna kecuali dengan itsbat, kecuali dengan keyakinan dia terhadap umum risalatih, terhadap keumuman risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadza wa hadza, dalam segala aspek, dalam setiap sisi kehidupan. Maka ini merupakan bahagian dari apakah keimanan seorang hamba telah sempurna ataukah belum. Kalau keimanan dia telah sempurna, harus dia yakini bahwasanya risalah Nabi umum mencakup keseluruhan, tidak ada yang kurang. Begitu pula Al-Quranul Karim, telah kita ketahui Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab suci muslimin yang mencakup seluruh hajat manusia, baik secara global maupun secara terperinci. Insyaallah Ta'ala di kalam Al-Imam Ibnul Qayyim pada halaman setelahnya dirinci satu persatu apa bentuk keumuman risalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini adalah bahagian dari tanda apakah keimanan seorang muslim sempurna ataukah belum. Kalau ada sebahagian pihak yang masih menganggap risalah Nabi ini masih kurang, atau seperti yang kita contohkan di awal tadi, risalah Nabi ini hanya ditujukan untuk bangsa Arab, jadi bercadar itu khusus untuk wanita-wanita Arab, adapun wanita-wanita Ajam yang bukan dari bangsa Arab tidak disyariatkan, tidak diwajibkan untuk menggunakan cadar, berarti keimanan dia belum sempurna. Karena di antara kesempurnaannya iman, dia harus meyakini risalah Nabi ini khusus, tidak ada kekhususan, umum. Risalah Nabi ini umum, tidak ada kekhususan. Cadar diperintahkan untuk wanita-wanita Arab dan wanita-wanita selain bangsa Arab. Begitu pula jenggot ditujukan untuk bangsa Arab dan selain bangsa Arab. Maka ini adalah tanda dari keimanan seorang muslim. Fala yakhruju ahadun minal mukallafin an risalatihi. Maka tidak ada seorang pun dari kalangan mukallafin, orang-orang yang mendapatkan beban syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari risalah beliau. Artinya semuanya mencakup, semua mukallaf, semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dan wajib mengikuti risalah Nabi, risalah kenabian, atau yang lebih dikenal dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala yakhruju naw'un min anwa'il haqq alladhi tahtaju ilaihi al-ummah. Dan tidak ada satu bentuk kebenaran pun, tidak ada satu bentuk al-haq pun, kecuali telah ada di dalam risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jenis al-haq, seluruh jenis kebenaran yang dibutuhkan oleh umat ini, yang dibutuhkan oleh umat ini, semuanya sudah tercantum dan termaktub di dalam risalah kenabian, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi ulumiha, apakah itu terkait dengan ilmu-ilmunya, wa amaliha, ataukah terkait dengan amalan-amalan Nabi alaihi salatu wassalam, amma ja'a bih, dari apa yang telah datang dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ilmu dan amalan telah sempurna diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan kebutuhan umat ini dari ilmu dan amalan pun telah ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amalan dan ilmu yang bisa kita ambil dari luar Nabi alaihi salatu wasallam, dari luar risalah beliau, kecuali akan mendatangkan al-halak, akan mendatangkan kebinasaan. Jadi semuanya sudah ternukil dalam risalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah melanjutkan, waqad tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, wa matairun yuqallibu janahaihi fis sama' illa dzakara li ummah minhu ilman. Tidaklah hal sekecil apapun, baik yang berkaitan dengan ta'irun, seekor burung, yuqallibu janahaih, yang sedang membolak-balikkan, mengepakkan dua sayapnya di atas langit sana, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada umat ini ilmu tentang amalan tersebut, ilmu tentang seekor burung yang membolak-balikkan atau mengepakkan dua sayapnya, telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah secara langsung ataukah secara tidak langsung. Secara tidak langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, mengibaratkan seorang yang bertawakal dengan haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benarnya rasa tawakal, maka dia akan bertawakal sebagaimana tawakalnya seekor burung. Taqduhi ma'asa wa taruhu bitana, yang dia keluar dari sangkarnya, burung tersebut keluar dari sangkarnya dalam keadaan lapar. Wa taruhu bitana, kembali dalam keadaan kenyang. Ini tawakalnya seekor burung. Artinya Nabi SAW menjelaskan, burung saja bertawakal, apalagi manusia. Harus lebih lagi tawakalnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang secara tidak langsung. Kemudian kata beliau, wa'allamahum, Nabi SAW telah mengajarkan kepada mereka, kulla syai'in, segala sesuatu. Kul yufidul umum, segala sesuatu tanpa terkecuali. Hatta adab at-takhalli, sampai adab-adab seorang yang berada di kamar mandi. Seorang yang berada di toilet, kamar kecil, diajarkan adabnya oleh Nabi SAW wa'ala'alihi wasallam. Seorang ketika buang hajat tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Seorang laki-laki ar-rajul disunnahkan oleh Nabi SAW untuk buang air kecil dalam keadaan duduk. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sekecil apapun perkara yang dibutuhkan oleh manusia telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh beliau kepada kita. Hatta adabit takhalli wa adabil jima', begitu pula adab-adab mereka yang akan berhubungan dengan keluarga-keluarga mereka. Al jima' ma'ruf, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa sebelum seorang menggauli atau berhubungan dengan keluarganya. Wan naum, begitu pula Nabi mengajarkan adab-adab ketika seorang akan tidur, membaca doa pula, dan tidur dalam kondisi memiringkan badannya ke sebelah kanan. Maka yang seperti ini, sekecil ini pun dijelaskan di dalam risalah kenabian. Wal qiyam wal qu'ud, begitu pula seorang telah diajarkan bagaimana tata cara berdiri, bagaimana tata cara duduk. Ini yang sehari-hari dilakukan oleh manusia, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana tata cara seorang berjalan, tidak boleh tergesa-gesa, bagaimana tata cara seorang duduk. Apakah ketika duduk kemudian ada pembesar mereka datang, disunnahkan untuk berdiri menyambut pembesar tersebut atau penguasa tadi? Semuanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa adabil jima'i wan naumi wal qiyami wal qu'udi wal akli wasyurbi, begitu pula adab makan dan minum. Ya gulam kul biyaminik, wahai anak kecil, makanlah dengan tangan kananmu. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya makan dan minum dengan tangan kiri adalah min adati syaitan, di antara adat kebiasaan yang dimiliki oleh syaitan, sehingga kita harus menyelisihi mereka, makhluk yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Warrukubi wan nuzul, begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam telah mengajarkan bagaimana tata cara ketika kita, adab ketika kita akan mengendarai kendaraan kita, motor, bis, mobil dan yang seterusnya. Ada doanya khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula an-nuzul, ketika seorang berada di satu tempat. Was-safar wal iqamah, dalam keadaan safar, dalam keadaan mukim, semua adab-adabnya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang safar disunnahkan untuk mengqasar salatnya yang dari 4 menjadi 2. Akan tetapi adab ini tidak berlaku bagi mereka yang mukim. Seorang yang mukim disunnahkan untuk hadir berjamaah bersama imam di masjid terdekat dari rumah-rumah mereka. Adab yang semuanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasamti wal kalam, adab berkaitan dengan berbicara. Kapan seorang harus berbicara? Kapan seorang harus diam? As-samt, as-sukut. Kapan seorang harus diam? Kapan seorang harus berbicara? Semuanya diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal uzrah wal khultah, seorang pun telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tata cara al-uzlah, ketika dia harus memisahkan dirinya dari manusia. Begitu pula al-khultah, bagaimana cara ketika mereka bercampur baur, bermuamalah, berinteraksi dengan sesama manusia. Cara-caranya telah dikerjakan dan telah diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal ghina wal faqr, tentang kaya, berlimpahnya harta seorang, kemiskinan juga telah diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan seorang yang kaya akan sulit masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala karena banyak hisab yang harus dia lewati. Dari mana dia dapatkan harta-harta tersebut, kemana dia keluarkan harta-harta tersebut, untuk apa dia pakai harta-harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Tiga pertanyaan tersebut paling tidak harus dijawab pada setiap harta yang mereka miliki. Begitu pula kemuliaan mereka, orang-orang kaya yang mudah untuk bersedekah, yang mudah untuk beramal saleh, yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang miskin, orang-orang fakir. Maka itu adalah keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja yang Allah inginkan. Wasihat wal marad, kesehatan, sakit, juga dijelaskan oleh Nabi SAW bagaimana seorang yang sehat harus sering-sering bersyukur, bagaimana seorang sakit harus banyak-banyak bersabar, berdoa, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jami'ah kamil hayah wal maut. Begitu pula Nabi SAW telah menjelaskan seluruh hukum-hukum kehidupan ini. Begitu pula hukum-hukum kematian. Seorang yang hidup tidak akan lama, dia akan dicabut nyawanya oleh malakul maut yang akan menghampirinya, dan kemudian jasadnya akan dikuburkan. Keadaan-keadaan kematian pun telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nanti akan disinggung sedikit di sini oleh beliau alaihi rahmatullah. Wa wasafa lahum al-arsy wal kursiyya. Dan Nabi SAW telah mengajarkan kepada mereka apa itu arsy. Arsy yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kursi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah semua hal yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib yang berkaitan pula dengan kemahabesaran, kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Al-arsy adalah sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atasnya, yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jal adalah zat yang berada di atas langit. Karena Al-Arsy berada di atas. Bukan menunjukkan Allah adalah zat yang membutuhkan arsy-Nya. Maka timbul pertanyaan dari mereka kaum sufiyah, bagaimana apabila Allah turun ke langit dunia? Siapa yang mengisi arsy yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan orang-orang jahil. Sama seperti pertanyaan seorang yang menanyakan bagaimana apabila Ka'bah diangkat dari Mekah Al-Mukarramah, kemana kiblat kaum muslimin? Ini pertanyaan-pertanyaan mustahil yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita telah mengetahui kaidah dalam mempelajari asma was sifat, tidak boleh kita menanyakan kaif, bagaimana. Ini adalah sebuah kebid'ahan sebagaimana yang dijelaskan oleh a'immatus salaf, di antaranya Imam Malik alaihi rahmatullah dan ternukil dari selain beliau. Wassu'alu anha bid'ah, bertanya tentang bagaimana kaif, kaifiyah, tata cara Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam, bagaimana apabila Allah turun, apakah arsy-Nya kosong ataukah ada mengisi, ini semua bid'ah, kata Imam Malik alaihi rahmatullah dan ternukil dari selain beliau alaihim rahmatullah min a'immatis salaf. Wal malaikata wal jin, begitu pula Nabi SAW telah menjelaskan siapa itu malaikat-malaikat Allah, telah mensifati mereka. Begitu pula siapa itu jin. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari an-nur, dari cahaya. Begitu pula jin adalah makhluk yang diciptakan dari api. Semuanya dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada yang tersisa dan tidak ada yang tertinggal dari ilmu-ilmu syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. An-nar wal jannah. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang perihal an-nar, neraka Allah, dan al-jannah, surga. Wa yaumal qiyamati wa ma fihi. Telah dijelaskan pula kepada kita kondisi yang akan didapati oleh manusia pada hari kiamat kelak. Wa ma fihi, dan apa yang akan terjadi di dalamnya. Hatta ka'annahu ra'yu ainin. Seakan-akan yaumul qiyamah, seakan-akan al-jannah wan nar, seakan-akan itu semua berada di hadapan mata kita. Ra'yul ain. Kita benar-benar melihat ini keadaan yaumul qiyamah yang akan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Ini al-jannah, ini an-nar, disifati satu persatu oleh Nabi SAW. Al-jannah memiliki 8 pintu, memiliki 8 tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi pula kenikmatan yang akan dirasakan. Begitu pula an-nar, memiliki 8 pintu, memiliki tingkatan ke bawah yang namanya darakat. Semakin ke bawah tingkatannya, semakin pedih azabnya. Semuanya dijelaskan oleh Nabi SAW. Yaumul Qiyamah, seorang akan dikumpulkan di padang masyhar. Masing-masingnya akan berlepas diri dari yang lainnya. Hufatan, uratan, ghurla. Dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, belum dikhitan. Diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Seakan-akan kondisi tersebut ada di hadapan kita. Inilah syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa 'arrafahum ma'budahum wa ilahahum atamma ta'rifin hatta ka'annahum yarawnahu wa yushahidunahu bi awsafi kamalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah mengajarkan mereka, yakni umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, telah mengajarkan mereka tentang siapa sesembahan mereka. Siapa ilah mereka? Siapa rob mereka? Atamma ta'rif, dengan ilmu yang sempurna, dengan pengetahuan yang sempurna. Hatta ka'annahum, sampai-sampai mereka yarawnahu, seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Yushahiduna, mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala. Bi awsafi kamalihi, dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang sempurna. Wa nu'uti jalalihi, seakan-akan mereka telah menyaksikan Allah, melihat Allah dengan sifat Allah yang sempurna, sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasanya Rasul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki al-basar, memiliki penglihatan, memiliki as-sama, memiliki al-yad, kedua tangan, yang masing-masingnya telah dirinci satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Apa saja sifat kamal, sifat kesempurnaan, sifat kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga seorang hamba seakan-akan telah melihat Allah Subhanahu wa taala, saking rincinya penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa 'arrafahumul anbiya wa umamahum wa ma jara lahum, dan Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan pula kepada mereka kondisi para nabi yang telah terdahulu. Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan kepada kita bagaimana kondisi Nabiullah Isa, Nabiullah Musa, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, Nabiullah Adam, Abul Anbiya, semuanya telah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wa umamahum, dan umat-umat mereka, pengikut-pengikut mereka. Wa ma jara lahum, apa yang terjadi di tengah-tengah mereka, kisah-kisah mereka. Bahkan salah satu hadis yang telah kita ketahui bersama, ketika Nabi alaihi salatu wasallam Isra wal Mi'raj, beliau naik ke atas langit menyaksikan sekian banyak nabi. Ada yang memiliki satu orang pengikut, ada yang memiliki hanya dua orang pengikut, ada yang memiliki hanya tiga orang, ada yang sama sekali tidak memiliki atba, tidak memiliki pengikut. Akan tapi dia adalah nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada orang yang mengikuti al-haq tersebut. Maka ini keadaannya diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat-sahabat beliau yang ternukil dan sampai walhamdulillah kepada kita selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma jara alaihim ma'ahum hatta ka'annahum kanu bainahum, apa yang terjadi di tengah-tengah umat Bani Israel misalkan, apa yang terjadi di tengah-tengah kaum Tsamud, kaum 'Ad, semuanya dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada mereka secara rinci. Hatta ka'annahum kanu bainahum, seakan-akan umat yang terdahulu dan para nabinya ada di sekitar mereka, ada di sekitar sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum, saking rincinya tadi apa yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mu'arrafahum, dan Nabi alaihi salatu wasallam pula lah yang telah menjelaskan kepada mereka min turukil khairi wasyarr, jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan kejelekan. Daqiqah wa jalilah, apakah perkara kejelekan dan kebaikan tersebut secara terperinci ataukah secara global, secara umum? Semuanya telah dijelaskan oleh Nabi. Malam yu'arrifhu nabiyun li ummatihi qablah, yang tidak pernah hal tersebut dijelaskan oleh nabi-nabi sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Nabiullah Adam atau Nabiullah Musa, begitu pula Nabiullah Isa, enggak menjelaskan kepada umat mereka ini jalan kebaikan, ini jalan kejelekan secara rinci. Yang dimaukan adalah daqiqah wa jalilah, perkara-perkara yang daqiq, yang benar-benar rinci. Wajalilah, dan perkara-perkara yang umum. Secara umum mungkin mereka para nabi menyampaikan kepada umat, ini jalan menuju syurga, ini jalan menuju al-annar. Al-jannah dengan amalan ketaatan, an-nar dengan amalan kejelekan, wa'iyadzubillah. Akan tetapi kalau ad-daqiq, perkara yang sangat rinci, tidak dijelaskan oleh para nabi sebelum Rasul alaihi salatu wasallam kepada umat-umat mereka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pemikiran-pemikiran sesat. Nanti insyaallah akan masuk ke pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim secara rinci satu persatu. Wa arrafahum sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam juga menjelaskan kepada mereka min ahwalil maut, tentang keadaan-keadaan setelah orang wafat, setelah orang meninggal. Wa ma yakunu ba'dah fil barzakh, dan apa yang akan mereka dapati kelak di alam barzakh. Bukanlah al-qabr, kuburan-kuburan muslimin, akhir dari segalanya seperti yang difahami oleh mereka kaum kufar. Dengan kematian selesai semua problem, selesai semua masalah kehidupan. La, bahkan itu adalah awal dari masalah yang akan mereka hadapi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan keadaan orang-orang yang akan mati, begitu pula mereka yang akan hidup di alam barzakh. Mereka yang akan hidup di alam barzakh pun telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam satu persatu keadaannya. Wa ma yahsulu fihi minan na'imi wal adzab lirruhi wal badan ma lam yu'arrif bihi nabiyyun ghairuh. Dan mereka pun dijelaskan oleh Nabi apa itu nikmat-nikmat kubur, apa itu azab-azab kubur. Dan nikmat kubur serta azab kubur tadi adalah dua hal yang akan dirasakan oleh ruh-ruh manusia dan jasmani-jasmani mereka, badan-badan mereka, yakni secara zahir dan secara batin. Malam yu'arrif bihi nabiyyun ghairuh, yang belum pernah dijelaskan oleh nabi selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau tidak menjelaskan secara detail, secara rinci apa yang akan terjadi pada ruh-ruh mereka yang telah wafat. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan satu persatu. Ruh ini akan diangkat ke atas langit, akan dibawa oleh seekor burung yang berwarna hijau, akan diperlihatkan al-jannah, akan diperlihatkan an-nar, yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan menyeru, siapa hambaku ini? Kalau dia orang soleh, kembalikan dengan baik-baik ke kuburannya. Berikanlah dia nikmat-nikmat kubur. Kalau dia orang yang jelek, mati dalam keadaan su'ul khatimah, wal iyadhu billah, a'adzanallahu minna wa minkum azab al-qabr. Amin Allahumma amin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyeru, banting jasad tersebut. Ini adalah jasad yang jelek. Kembalikan ke kuburnya dengan cara yang kasar. Semuanya dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis Barra ibn Azib yang telah kita ketahui bersama. Wa kadzalika arrafahum, dan Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan pula kepada mereka min adillati tauhid wan nubuwati wal ma'ad, tentang dalil-dalil tauhid. Begitu pula dalil-dalil kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hari perjanjian, yakni hari esok, telah dijelaskan satu persatu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak luput dari ajaran yang beliau sampaikan, waraddi ala jami'i firaqi ahli al-kufur. Beliau membantah seluruh firaq, seluruh kelompok yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau membantah kaum musyrikin. Bagaimana beliau mendakwahi musyrikin dengan menjelaskan secara logika apa yang kalian harapkan dari patung-patung tersebut. Patung-patung tersebut tidak bisa membawakan an-nafa' wad-dar, tidak bisa membawa manfaat, dan tidak bisa pula menolak kejelekan yang akan kalian dapati. Dijelaskan satu persatu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wad-dalal, dan kelompok-kelompok kesesatan, al-khawarij, al-mu'tazilah, al-jahmiyah, al-majus, semuanya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Bi'sa akhul ashirah, contohnya dia adalah sejelek-jelek keluarga atau sejelek-jelek orang. Beliau menyatakan hal tersebut kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang setelahnya Nabi alaihi salatu wasallam berlemah lembut kepada orang tersebut. Maka kagetlah Aisyah, ya Rasulullah, kult ma kult, wahai Rasulullah, engkau telah mengatakan bahwasanya dia orang yang jelek, kenapa engkau bermanis muka di hadapannya? Hadis yang telah kita ketahui bersama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya sejelek-jelek manusia adalah orang yang dihindari dan ditinggalkan oleh orang lain ketika mereka takut mendapatkan al-fuhsh, kejelekan dari orang tersebut. Ma laisa liman arafahu hajatun min ba'dih. Nabi alaihi salatu wasallam telah membantah kelompok-kelompok ahlul kufur, kelompok-kelompok kesesatan tersebut dari kalangan khawarij dan sebagainya. Ma laisa liman arafahu hajah, bagi mereka orang yang telah mengetahuinya, bagi mereka orang yang telah mengetahui rincian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak perlu lagi mencari-cari apa definisi atau apa kesesatan bangsa kufur atau ahlul kufur atau ahlu ad-dhalal tersebut, karena sudah merasa cukup rincian yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma illa, kecuali man yuballighu iyyahu wa yubayyinuhu wa yuwaddihu ma minhu ma khafiya alaihi, kecuali mereka-mereka atau orang-orang yang menyampaikan risalah tersebut yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umat dari kejelekan yang ada, dari ahlul kufur, dari ahlul dalal, dari mubtadi'ah, ahlul ahwa dan yang seterusnya, dan ingin menjelaskannya kepada dia dengan penjelasan yang dia harus dapati rinci tentang kesalahan-kesalahan dan kejelekan-kejelekan mereka tersebut. Ma khafiya alaihi, apa yang dia tidak ketahui dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti seorang yang awam dari kalangan muslimin mungkin membutuhkan rincian yang lebih ketika kita menyampaikan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan mereka kaum khawarij sebagai kilabu ahli nar. Ini kalau kita sampaikan di tengah-tengah orang talabatul ilm, orang yang bergelut dengan ilmu syar'i, mungkin hal yang biasa. Tapi orang yang awam sama sekali tidak pernah mengetahui Al-Quran, tidak pernah mengetahui hadis Nabi alaihi salatu wasallam, langsung kita sampaikan hal ini. Makhafiyah alaih, dia enggak tahu, enggak faham. Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan hal yang pedih kepada mereka kaum khawarij, kilabu ahlin nar. Maka hal yang ini harus diperinci lebih dalam. Maksud dari hal ini adalah demikian, demikian, dan demikian. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka demikian, demikian, dan demikian. Dijelaskan keadaan kaum khawarij yang mereka telah keluar dari batasan-batasan syariat Islam. Wakadzalika arrafahum min makayidil hurub. Nabi alaihi salatu wasallam pun telah mengajarkan kepada mereka tentang cara-cara berperang. Waliqa'il adu, bagaimana ketika mereka bertemu dengan musuh-musuh Islam. Wa turuqin nasr wa dhafar. Ad-dhafar ay ghalabah. Makna dari apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah ini adalah bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan cara bagaimana seorang muslim an-nasr mendapatkan pertolongan, al-dhafar mendapatkan kemenangan dari musuh-musuhnya. Ini yang perlu didalami oleh kaum muslimin saat ini, karena yang mereka dengung-dengungkan sekarang adalah bagaimana muslim bisa lebih kuasa daripada mereka orang-orang kufar. Maka caranya, lihatlah Nabi SAW yang telah memberikan turuk, yang telah memberikan cara-caranya bagaimana kita bisa menguasai mereka orang-orang kafir. Malau alimuhu, kalau kita semua mengetahui, wa amilu bihi, dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menang dan mulia di hadapan orang-orang kafir, wara'uhu, dan mereka memperhatikan haqqa riayatih dengan perhatian yang sangat dalam, artinya ditelaah. Oh, ini hadis Nabi alaihi salatu wasallam agar kita bisa mulia, agar kita bisa tertolong, agar kita bisa menang di hadapan orang-orang kafir ketika bertemu dengan mereka. Lam yuqim lahu aduun abadan, maka musuh-musuh Islam tersebut tidak akan bisa mengalahkan mereka abadan selama-lamanya. Ketika alimuhu wa amilu bihi wa ra'auhu, ini tiga keadaan yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Caranya sudah dibentangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan bagaimana Islam bisa mulia, bagaimana muslimin bisa dipandang, ditakuti oleh kufar. Cara-caranya sudah ada. Kalau kita ketahui, kita amalkan, dan kita telaah baik-baik, kita pelajari baik-baik, maka musuh-musuh Islam akan segan kepada muslimin. Wa kadzalika arrafahum, begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada mereka min makayidi iblis, min makayidi iblisi wa turuqihi allati ya'tihim minha. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tata cara iblis, makar-makar mereka, dan cara-cara mereka ketika akan menipu muslimin. Karena target utama iblis adalah mencari kawan, mencari teman untuk bisa bersama-sama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, sama-sama diiqab. Karena kalau mereka sendiri yang mendapatkan azab dari Allah akan terasa pedih dan sangat pedih. Berbeda dengan apabila mereka bersama-sama muslimin, orang-orang yang dijerumuskan oleh mereka, walaupun azabnya pedih, paling tidaknya akan terasa ringan karena ditanggung bersama. Karena target mereka jelas mencari teman yang akan bisa menemani mereka di an-nar. Wal iyadzubillah. Wa ma yataharrazuna bihi min kaidihi wa makrihi. Dan Nabi alaihi salatu wasallam telah mengajarkan yataharrazun umat ini untuk yatahaffazun, untuk menjaga diri-diri mereka dari kaidihi, dari makar tipu daya iblis. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan untuk kita sering-sering membaca al-muawwidzatain. Rumah kita jangan sampai kosong dari qiraatul Quran, jin akan lari dengan al-Baqarah, al-Maidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu semua. Wa ma yadfa'una bihi syarrahu bima la mazid 'alaih. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pun menjelaskan bagaimana seorang muslim bisa membela dan membentengi diri-diri mereka dari kejelekan-kejelekan iblis. Bima la mazid 'alaih, tidak perlu ada tambahan keterangan lagi dari siapa. Kita tidak perlu menambah amalan dari dukun fulan atau orang pintar fulani supaya terjauhkan dari jin dan iblis. Cukup apa yang datang dari penjelasan Ar-Rasul, kita amalkan, maka kita akan selamat dari makar dan tipu daya mereka, para syaitan. Wa kadzalika arrafahum min ahwali nufusihim wa awsafihim wa dasaisiha wa kama inha ma la hajata lahum ma'ahu ila siwah. Nabi alaihi salatu wasallam pun telah menjelaskan ahwala nufusihim, keadaan jiwa-jiwa mereka, wa awsafiha, dan sifat-sifat dari jiwa tersebut, wa dasaisiha, dan kejelekan-kejelekan, dasais al-asyrar, kejelekan-kejelekan dari jiwa manusia tadi, wa kama'iniha al-kama'in al-jahl, kebodohan yang dimiliki oleh jiwa-jiwa muslimin, jiwa-jiwa manusia secara umum, ma la hajata lahum ma'ah, yang seorang tidak membutuhkan penjelasan selain penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ila siwa. Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan syafiyah kafiyah secara menyeluruh, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang menyampaikan amanah ini secara keseluruhan. Di antaranya adalah jiwa-jiwa manusia, jiwa-jiwa yang jelek, yang zalim, yang syar, yang penuh dengan aib, dan kita tidak perlu mendapatkan rincian-rincian selainnya kecuali dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika arrafahum min umuri ma'ashihim ma law alimuhu wa amiluhu lastaqamat lahum dunyahum a'zama istiqamatan. Kemudian di akhir ucapannya, Syekhul Islam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah mengatakan, Nabi alaihi salatu wasallam pun telah menjelaskan kepada mereka, kepada kita umat-umat beliau, min umuri ma'ashihim, cara untuk mereka bisa menunaikan ma'isyah, mendapatkan ma'isyah, keadaan atau pendapatan-pendapatan yang halal yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka di dunia. Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan bagaimana seorang bisa mendapatkan ma'isyah sesuai dengan dia apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, perkara-perkara yang halal yang jelas. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah adalah zat yang maha baik, yang tidak akan menerima kecuali dari perkara-perkara yang baik. Artinya ma'isyah harus dari perkara yang halal. Kalau dari perkara yang haram, kita sodakohkan, wal'iyadzubillah, artinya tidak akan mendapatkan asar apapun, tidak akan mendapatkan pahala apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malau alimu, kalau mereka mengetahui rincian satu persatu, tata cara Nabi SAW memberikan solusi ma'isyah kepada umatnya, wa amilu, dan mereka amalkan, lastaqamat lahum dunyahum a'zama istiqamatan, keadaan mereka di dunia ini akan bahagia, keadaan mereka hidup di dunia ini akan merasakan keistiqomahan, akan merasakan kebahagiaan, karena mereka telah mengamalkan apa yang telah dijelaskan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Maka kita lihat rinciannya satu persatu. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Dari Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam secara sempurna telah menjelaskan apapun yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Berkaitan dengan jenazah sudah ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan perayaan-perayaan hari besar sudah ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan manhaj, semuanya sudah ada perincian dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga perkara-perkara bid'iyah, perkara-perkara yang baru, apakah dalam hal muamalah ataukah dalam hal akidah ataukah dalam hal jenazah dan yang seterusnya, adalah perkara-perkara yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu bid'atin dhalalah, segala perkara-perkara yang baru itu akan menyesatkan. Wa kullu dalalatin finnar. Dan setiap yang menyesatkan akan masuk ke dalam neraka Allah wal iyadu billah. Ini yang bisa saya sampaikan dalam majelis kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya akan kita berikan beberapa contoh dari kesempurnaan Islam sebelum kita melanjutkan apa yang dituliskan oleh Syekhuna Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.